kau terus sakiti lagi. Ku mengerti, karena ku hanya wanita yang selalu mengalah tu kebahagiaanmu. Ku mencintaimu tanpa ada batas waktu. Ku menyayangimu sampai ku menutup mata. Ku biarkan rasa cinta ini kan semakin dalam, karena dirimu satu yang ku mau. Semakin dalam, karena dia